seribu luka. Kenangan lama terbias di kaca, kaca, kaca, kaca, kaca. Wajahku yang panas membara, menyala, membakar sukma yang celaka. Aku terluka. Kemana diriku pergi setelah mati? Mati, mati, mati. Alam fana, alam baka, lalu akan kemana lagi? Ku di sana, dunia yang penuh dengan orang-orang yang sedang berdoa dan berbuat dosa. Adakah ku kan pergi ke dunia sunyi, sunyi dan sendiri? Memagut sepi.